Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nafsu taqarrabakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah fiddin azani azakum Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita masih mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama adalah nikmat sehat dan kemudian nikmatul iman, sehingga pada kesempatan ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita rangkai dengan suatu kegiatan yang insyaallah mubarakah, ialah tafaqquh fiddin. Sebelum kita meneruskan materi yang kita sampaikan, kita ingatkan bahwa kita hendaklah sebelum melaksanakan ta'allum huda tafaqquh fiddin, kita ingatkan agar kita menata hati kita semuanya supaya kita ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat di dalam thalabul ilmi, di dalam upaya menuntut ilmu. Sebab tafaqquh fiddin termasuk min afdhali a'malis shalihah, merupakan amal soleh yang paling utama. Karena apabila kita niatnya tidak ikhlas, maka kita akan mengalami kerugian yang besar. Sebab kita tidak akan meraih pahala yang teramat besar dari Allah SWT. Termasuk ikhlasun niyah, kata Imam Muhammad bin Zalasaim rahimahullah, bahwa termasuk ikhlas fi talabil ilmi itu meliputi yang pertama adalah imtisalu amrillah. Kita ingatkan dulu. Ya, termasuk ikhlas di dalam talabul ilmi adalah kita melakukan talabul ilmi karena apa? Karena merasa punya kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, intisalu amrillah. Kemudian yang kedua adalah kita harus punya niat di dalam mencari ilmu karena kita memang ada kewajiban untuk hifdhu syariatillah, untuk menjaga syariat Allah. Hifdhu sini maknanya adalah apa? Menjaga supaya syariat Allah itu utuh, tidak sampai hilang. Ya. Tetapi dalam hal yang kedua ini memang kita termasuk amat minim, sebab hafalan kita kepada syariat, ya, ialah hafalan kita kepada hadis Rasulullah SAW, kita amat minim, ya. Sehingga dalam perkara yang kedua ini kita memang amat minim. Tetapi menjelaskan ulama, kita harus punya niat untuk hifdhu syariatullah, menjaga syariat Allah. Di sini maksudnya adalah menghafal supaya syariat ini utuh, tidak sampai berkurang, tidak hilang, ya. Yang ima dengan kita menghafal di dada-dada kita semuanya, ima dengan kita menulis hadis-hadis Rasulullah SAW atau penjelasan para ulama tentang syarat ini. Ini berat untuk yang kedua. Tapi kita paling tidak terus berusaha, ya, menjaga syarat ini dengan kita berusaha untuk memahami, menghafal poin-poin syariat yang harus kita jaga. Sehingga ketika kita di rumah, masalah ada keluarga, ada seorang teman yang benar melanggar aturan, semisal dia menyatakan amalan bid'ah ini adalah amalan sunnah, antum sampaikan bahwa itu adalah amalan bid'ah, tidak termasuk sunnah. Sebab kalau tidak terjaga seperti itu, maka syarat ini semakin hari akan semakin hilang. Jadi kita punya kewajiban untuk menjaga syarat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menjaga syarat Allah dari rongrongan penyimpangan. Jadi kita belajar Islam, kita tafaqquddin adalah di antara lain adalah di samping menjaga keutuhan Islam tadi adalah menjaga pemahamannya. Menjaga pemahaman syariat Islam supaya tetap terjaga dari penyimpangan. Terjaga dari penyimpangan. Ini di antara yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kalau kita cuma mengandalkan kitab tidak cukup. Kalau kitab itu adalah yang kedua tadi, hifdzu syariatillah termasuk kitab itu. Tapi yang ketiga ini adalah apa? Adalah perlu orang yang sifatnya aktif. Sebab kalau kita pasif, umpamanya ada orang berkata-kata dengan kata-kata yang sesat, menyimpang di hadapan kitab, kitab tetap diam, tidak bisa membantahnya. Ini. Karena kita dengan ilmu kita, kita akan bisa membantah kemudian menyelamatkan Islam dari pemahaman yang salah tadi. Ini di antara termasuk bagian daripada niat ikhlasun niyyah fi thalabil ilmi. Mengikhlaskan niat dalam thalabul ilmi di antaranya adalah itu. Ya. Ini penjelasan Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam syarah hilyah, ya. Kemudian yang keempat adalah ittiba'u syariatillah atau syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah kita memang punya niat untuk terus ittiba mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dengan kita tafaqquh fiddin, kita akan semakin mengerti mana yang termasuk ajaran dari Rasulullah SAW, mana yang bukan dari beliau. Ya. Yang dari beliau kita ikuti, kita amalkan, bahkan kita dakwahkan. Kemudian yang bukan dari beliau kita kemudian tinggalkan dan kita ingkari. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang menyimpang, kita luruskan. Nah, ini di antara penjelasan singkat terkait dengan termasuk ikhlas fi thalabil ilmi adalah dengan empat perkara tadi. Ya, agar kita di dalam thalabil ilmi akan bisa meraih pahala yang teramat besar. Kemudian para ikhwabidin azani wasumullah, dulu kita sedang membahas manhaj Jahmiyah dan murid-murid mereka terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kayaknya kalau kita langsung terus masuk ke pemahaman ini, ke pembahasan ini, mungkin banyak yang tidak sambung, ya, atau yang kurang sambung. Maka kita perlu menambah keterangan terkait dengan penjelasan di mukadimah. Ya, mukadimah pembahasan beliau si Dr. Fauzan di sini terkait dengan bagaimana kita seharusnya di dalam memahami asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu mengulang dari subjudul. Jadi kita masuk pada manhaj al-Jahmiyah. Kita dulu sudah masuk ini tapi kita ulang supaya kita ingat, supaya kita sambung, dan juga para thalabah juga dulu banyak yang tidak ikut. Jadi manhaj Jahmiyah dan murid-murid mereka terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yajibu 'alal muslim isbatu asma'illahi wa sifatihi 'alal wajhil la'iq bi jalalillahi wa 'azamatihi 'ala wifqi ma jaa'a fil kitabi wa sunnah. Wajib bagi setiap muslim untuk menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Untuk menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya alal wajhil laik, dengan cara yang sepatutnya. yang sesuai bi jalalillah, dengan keagungan Allah, dengan keluhurannya wa azamati, dan dengan keagungannya. Ala wifqi ma jaa fil kitab wa sunnah, sesuai dengan yang telah dibawa atau dijelaskan di dalam kitab dan sunnah. Jadi kita setiap muslim ketika terkait dengan tauhidul asma wa sifat, kita wajib untuk menetapkan nama-nama Allah yang ada dalam kitabullah, dalam sunnah-sunnah nabinya telah jelaskan di sana, dan sifat-sifatnya sesuai dengan yang telah dijelaskan, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kitab wa sunnah. Tidak boleh menyimpang darinya. Kata Imam Ahmad, la yatajawazu al-Qur'ana wal hadis. Tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan hadis dalam perkara ini, ya. Tidak boleh melampaui Al-Qur'an wal hadis. Kita harus terpaku berhenti pada dalil kitab wa sunnah. Kenapa? Li'anna hadza yadkhulu fi babil iman billah. Sebab ini, ya, tentang asma wa sifat, tentang tauhidul asma wa sifat adalah yadkhulu fi babil iman billah, termasuk atau masuk pada bab pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah belajar rukun iman yang enam itu, iman yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah meliputi tauhid kita terhadapnya terkait dengan tauhid ar-rububiyah. Ya. Kemudian terkait dengan tauhidul uluhiyah. Termasuk juga di dalamnya adalah tauhidul asma wa sifat. Ini termasuk bagian daripada al-iman billah. Kalau kalian sudah belajar usul salasa, syarah si Muhammad bin Salasaimin rahimahullah di antaranya atau syarah yang lain, di sana disebutkan cakupan iman kepada Allah. Ya. Cakupan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah meliputi tauhidul asma wa sifat. Ya. Jadi karena tentang asma dan sifat atau tentang tauhidul asma wa sifat termasuk pada bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dalam akidah wasdiahnya di bagian, masih di bagian depan, beliau di antara menyatakan wa minal iman billah, termasuk iman kepada Allah adalah al-imanu bima wasofa bihi nafsahu fi kitabihi wa wasofa bi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Ini ngulang dari situ supaya kita sambung pembahasannya, ya. Jadi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam akidah wasthiyah beliau yang masyhur, ya, akidah wasthiyah yang beliau tulis ba'da al-'asr, karena ada orang yang datang dari daerah wasit terkait dengan mulai munculnya berbagai macam kesesatan di daerahnya terkait dengan asma sifat, maka minta apa namanya nasihat kepada Imam Taimiyah, beliau tulis, ya, yang kemudian tulisannya dikenal dengan istilah akidah wasithiyah. Ini kealiman Imam Taimiyah, ya, ba'da al-'asr nulis langsung jadi seperti yang kalau antum sudah baca yang dalam matan itu cukup panjang, tapi spontanitas beliau tulis, ya, ba'da al-'asr untuk orang yang datang dari daerah wasit. Ini masya Allah. Jadi kata beliau dalam akidah wasthiyah, wa minal iman billah, termasuk beriman kepada Allah adalah al iman bima wasofa bi nafsah, beriman dengan apa yang Allah telah mensifati kepada dirinya. fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah telah menetapkan nama-nama dan sifatnya dalam kitabnya. Kita beriman. Ya. Wa wasafahu bi rasuluh, dan yang telah dijelaskan sifat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dalam hadis yang sahih juga menjelaskan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kaid. Ya, ada ketentuan di dalam memahami ketetapan asma dan sifat-sifat Allah yang telah Allah jelaskan, Allah sebutkan dalam kitabnya, dan yang Rasulullah SAW telah tetapkan dalam sunnah-sunnahnya yang sahih, min ghairi tahrifin, tanpa tahrif. Tahrif itu dari kata harrafa yuharifu, merubah-rubah. Ya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa tahrif, tanpa merubah-rubah. Ini supaya kita sambung ya. Kalau tiba-tiba langsung kepada pemahaman Jahmiyah, nanti kita enggak sambung. Maka kita ulang dari situ. Wa min ghairi apa? Min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa ta'til. Nanti kita jelaskan sedikit tentang tahrif dan ta'til. Tanpa ta'til. Ta'til itu adalah makna asal mengosongkan makna-makna nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa min ghairi takyifin wala tamsil, tanpa takyif, tanpa menetapkan kaifiahnya tentang sifat-sifat Allah, tanpa menetapkan kaifiahnya, nanti kita jelaskan secara sedikit. Wa min ghairi takyif wala tamsil, dan tidak pula dengan tamsil menyamakan dengan sifat-sifat selainnya dari makhluk-makhluknya. Ini apa namanya, ucapan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Wasliyah. Jadi kata beliau, termasuk beriman kepada Allah adalah kita beriman dengan sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan dalam kitab dan sunnahnya, ya, dengan tidak melebihi ketetapan dalil tersebut dari kitab dan sunnah, tidak lebih. Kemudian tanpa tahrif. Tanpa tahrif itu apa? Tahrif makna asal itu taghyir, merubah. Merubah. Tahrif di sini meliputi dua hal. Ya. Ulama membagi pada dua kategori. Tahrif secara lafzi, tahriful lafzi, tahrif secara lafal. Jadi lafalnya dirubah. Ya. Dan tahrif secara makna atau tahrif makna. Tahrif lafzi itu bisa terjadi dengan menambah huruf, ya, atau merubah harokat, atau menambah kalimah atau kata, ya, dari ketetapan-ketetapan dalil yang ada dalam kitab dan sunnah tentang nama dan sifat-sifatnya. Contoh tahrif, ya, tahrif dengan merubah lafal. Sudah sering kita contohkan dan para ulama juga banyak memberikan contoh dengan contoh ini. Contohnya dalam Al-Quran Allah telah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'asy istawa. Allah itu di atas arsy istawa. Nah, ayat yang semakna dengan ini ada 7 ayat dalam Quran. Allah itu istawa 'alal 'arsy. 'Alal 'asy istawa. Istawa, kalau ahlu sunnah menetapkan tetap istawa. Istawa maknanya secara bahasa menurut orang Arab adalah maknanya 'ala wartafa'a wa sa'ida. Maknanya tinggi, ya, sudah kita sampaikan dulu. Kita mengulas supaya ingat, ya, karena kita kebanyakan yang ngajinya itu ngaji dengan apa? Hanya mendengar, tidak dengan baca kitab, tidak membaca kitabnya, tidak membaca tanah syaratannya. Perlu kita ingat. Jadi tahrif lafzi contohnya adalah apa? Dengan merubah huruf masalah. Kata istawa oleh sebagian ulama dari kalangan Asy'ariyah dirubah maknanya atau kalimatnya dengan apa? Istawala. Mana istawa adalah diartikan dengan istawala. Istawala. Istawa, istawala. Jadi berubah. Adanya apa? Masuknya lam. Kepada kalimat, kalimat istawa. Ini berarti apa? Menambah satu huruf. Istawa jadi istawala. Jadi biziadatil harf. Menambah huruf. Kalaupun cuma tambah satu huruf, ini merubah arti juga. Kalau istawa itu maknanya tinggi, kalau istawala maknanya adalah apa? Berkuasa. Berkuasa. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah berkuasa di atas arsy. Nah, itu kalau pemahaman mereka. Apakah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, apakah Allah kemudian sebelumnya tidak berkuasa di atas arsy? Sudah berkuasa. Tapi mereka mengartikan istawa jadi istawala, berkuasa. Ini kekeliruan. Ini contoh tahrif lafzi. Ya. Jadi kita wajib menetapkan istawa, istawa. Kita menetapkan dengan makna zahir istawa itu apa? Orang-orang Arab baru lama ketika mereka mengartikan kata ini ada empat makna. Ada istawa itu dengan arti sa'ida, irtafa'a wa sa'ida. Ala wartafa'a wa sa'ida. Ala wartafa'a wa sa'ida. Mana yang sama? Maknanya adalah tinggi. Tinggi. Jadi Allah adalah apa? Adalah tinggi di atas arsy. Ya. Bukan diartikan apa? Bukan diartikan Allah itu kemudian bersamayam di atas arsy dengan pengertian Allah itu adalah seperti apa-apa? Bersemayamnya hewan di suatu kandang namanya. Tidak seperti itu. Tapi Allah tinggi di atas arsy-Nya. Tingginya kita tidak bisa menetapkan kaifiahnya. Sebab apa? Sebab tentang kaifiah, tentang zat Allah, tentang sifatnya, kita tidak bisa menetapkannya. Sebab Allah tidak menjelaskannya, Rasul pun tidak menjelaskannya. Ya. Karena kita tidak boleh mengkaifiah, menentukan bagaimana tingginya Allah, kita tidak bisa. Kita cuma wajib beriman, Allah tinggi di atas syars. Ya. Itu seperti itu. Ini yang pertama. Tahrif lafzi dengan apa? Menambah huruf. Lah kita dilarang seperti itu. Kita wajib beriman istawa ya istawa. Tidak dirubah-rubah kalimatnya atau maknanya. Kemudian contoh lain termasuk tahrif dengan menambah kalimat dalam syarah Syekh Dr. Fauzan. Ya. Contohnya adalah apa? Kalimat waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Waja'a rabbuka dan kelak Allah Rabbmu akan datang kepadamu. Wal malaku dan malaikat soffan soffa. Dalam keadaan berbaris. Yang berbaris itu malaikatnya bukan Allah SWT. Nah, di sini menurut mereka para apa namanya orang-orang yang terjatuh ke dalam tahrif ini termasuk adalah kumasyariah wajar buka yang ja'a yang datang itu bukan rabbmu. Sebab kalau datang berarti nanti akan terjadi apa kesamaan datanya Allah dengan datanya malaikat. Tapi yang datang adalah wajar amru rabbika. Nah, mereka takwil seperti itu. Ya. Jadi yang datang itu adalah perintah Rabbmu, bukan Rabbuka yang datang, tapi adalah amru Rabbika. Ini mereka takwil seperti itu. Jadi ini namanya menambah zatu kalimat. Nambah kalimat, nama kata. Atau biziadati kalimat. Kalau Quran tetap menyatakan wajah Rabbuka, mana ja'a apa datang? Ya datang. Dan ternyata dalam tafsir para ulama tidak ada tafsir yang kemudian mengkaifiah kedatangan Allah bagaimana. Menetapkan kedatangannya bagaimana tidak ada. Hadis pun tidak menjelaskan. Maka ulama al-sunnah tidak menafsirkan dengan kaifiah tertentu datangnya lo bagaimana. Kita cuma wajib beriman Allah. Allah kelak akan datang. Ya. Ini contoh tahrif lafzi dengan menambah kalimat. Jadi wajah rabbuka, kemudian mereka tambah wajaa amru rabbika. Ya. Kemudian tahrif dengan merubah harokat. Ya, contohnya apa? Banyak ulama yang memberikan contoh wa kallamallahu Musa taklima. Bacaan Ahlussunnah wa kallamallahu dengan merafakkan kalimat Allah lafzul jalalah dirafakkan wa kallamallahu Musa. Cuma Musa ini ketika rafa, ketika nasa, ketika jar itu tidak nampak i'rabnya. Sehingga orang tetap mungkin bingung. Tapi dengan memberikan rafa kepada Allah sudah bisa menetapkan Musa ini jadi apa? Jadi maf'ul. Ya. Jadi bahasan Ahlussunnah wa kallamallahu dirafakan Musa ini yang jadi maf'ul, objek. Wa kallamallahu Musa taklima. Taklima jadi maf'ul mutlak, taukid. Taukid. Ya. Nah, mereka-mereka orang yang sesat, tersesat dalam perkara ini, orang Mu'tazilah, Syariah atau apa ya, kaum Mu'tazilah. Ya. Mereka membacanya tidak wakallamallahu tapi wakallamallaha Musa. Nah, kallamallaha berarti Allah nasab. Nasab berarti jadi objek, jadi maf'ul. Nah, ini bahasa nahwu. Ya, nahwu. Enggak apa-apa supaya kalian sedikit tahu wakallamallaha. Berarti ini maf'ul muqaddam. Ya. Fa'ilnya Musa. Musa dirafakan, tapi tanda i'rabnya tidak terlihat dengan i'rab muqaddar. Ya. Sebab isim maksur ini memang tanda i'rabnya tidak nampak. Sebab alif selamanya tidak bisa menerima harokat. Alif maksudnya alif selamanya tidak bisa menerima harokat. Ja'a Musa. Nah, ini sedikit kita nyelenceng nahwu. Apa-apa. Ya. Supaya kalian yang namanya ngaji kan mestinya ya. Ya menyeluruh. Tapi masalah ini terkena pemahaman. Pemahaman kalimat. Kalimat itu bisa dipahami diantara dengan apa? Nahwu. Ini pentingnya nahwu. Ya Pak. Afan ini. Karena maka Imam Syafi'i rahimallah pernah menyatakan la us'al an mas'alah min masail fiqhi illa ajabdu anha min qaidin nahwi. La us'al an mas'alah, saya tidaklah ditanya tentang satu masalah apa saja min masail fiqhi, dari masalah-masalah fiqhi, illa ajabdu anha, melainkan aku jawab masalah-masalah yang ditanyakan kepadaku tadi min qaidin nahwi, melalui kaidah nahwu. Ya contohnya ini tadi. Kali dibaca wakallamallahu Musa, berarti Allah yang berbicara kepada Musa. Maka wajib kita beriman Allah itu punya sifat kalam. Allah berbicara. Bahkan Allah Maha mampu untuk berbicara. Musa jadi objek, jadi maf'ul. Musa yang diajak bicara. Ya. Ditambahkan dengan taklima taukid yang menguatkan kalimat kallamallah, Allah betul-betul berbicara, yang bicara itu Allah kepada Musa, bukan Musa kepada Allah di situ. Hah? Wa kallamallah. Nah, tapi mereka membacanya wa kallamallah Musa, Musa yang jadi fa'il. Allah lafzul jalal jadi maf'ul. Jadi yang bicara adalah apa? Musa, bukan Allah. Karena mereka punya pemahaman Allah itu tidak punya sifat kalam. Kalam. Kalamullah ini makhluk katanya. Kalamullah itu makhluk. Quran itu makhluk. Ada seperti itu. Ya. Akhirnya kaum Jahmiyah coba mereka menyatakan Quran itu adalah makhluk. para ulama Ahlussunnah seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka mengkafirkan kaum Jahmiyah. Di antaranya ucapan Imam Ahmad kalau tidak salah, ingat redaksinya, man qala bi khalqil Qur'an faqad kafar. Siapa yang berkata bahwa Qur'an itu makhluk, dia adalah kafir. Karena maka kaum Jahmiyah mereka kafirkan. Ya. Sebab ini disamakan dengan ucapan orang-orang musyrik yang mereka menyatakan in hadza illa qaulul bashar. Ya. In hadza illa qaulul bashar. Tidak lain, ini adalah ucapan manusia. Jadi Quran oleh orang musyrik katakan oleh Al-Walid, oleh siapa namanya? Orang musyrik. Ya. Bin Al-Muhirah ya. Itu dikatakan in hadza illa qaulul bashar. Ini adalah ucapan manusia. Berarti makhluk. Nah, orang Jahmiyah in hadza illa makhlukun. Quran itu makhluk. Quran itu makhluk. Hah? Ini. Jadi walaupun cuma beda harokat sedikit, tapi akibatnya bisa fatal. Perbedaan akidah bisa terjadi apa namanya? Kontradiksi. Hah? Ini contoh. Walaupun cuma satu harokat, tapi bisa punya pemahaman yang kontra sama sekali. Yang membaca kalamallahu berarti dia punya keimanan, keyakinan bahwa Allah itu punya sifat kalam. Yang membaca wa kalamallaha Musa taklima berarti dia adalah punya etikot Allah itu tidak punya sifat kalam. Ini, ya, ini contoh. Nah, yang tahrif adalah apa? Yang membaca wa kalamallaha Musa dengan menasabkan lafzul jalalah Allah. Ini contoh tahrif, ya. Tahrif lafzi dengan apa tadi? Merubah harokat. Ada kalanya dengan apa? Menambahkan huruf, istawa jadi istawala. Ada kalanya menambahkan kalimat, kata contohnya apa? Contohnya wajah rabbuka menjadi apa? Wajah amru rabbika. Kemudian dengan merubah harokat contohnya wa kallamallahu Musa taklima dirubah menjadi wa kallamallahu Musa taklima. Ini apa namanya? Tahrif lafzi. Tahrif kedua adalah tahriful makna. Ya. Tahrif makna adalah memalingkan dari makna yang sesungguhnya kepada makna yang lain yang batil. Seperti ucapan mubtadi yang mereka menyatakan inna ma'na ar-rahmah iradatul in'am. Ya. Jadi tahrif makna adalah al-udul an wajhi wa haqiqatihi. Jadi al-udul menyimpang, membelokkan, menyimpang dari wajah dan hakikatnya. Maksudnya dari mana yang hakiki, yang sesungguhnya. Kemudian wa'ata'u lafzi makna lafzin akhar, memberikan makna lafal tadi dengan makna yang lain yang batil tentunya. Nah, ini tahrif makna. Jadi merubah makna. Merubah makna. Bahasa kita gampang lah, merubah makna. Contohnya apa? Contohnya makna ar-rahmah. Kan Allah dalam Quran sudahlah, dalam Al-Fatihah sudah. Bismillahirrahmanirrahim, dalam bismillah sudah ada ar-rahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim. Diulang lagi. Di sana Allah menetapkan kepada dirinya ar-rahman, ar-rahim. Yang dua-duanya menjadi namanya. Yang dengan namanya menunjukkan sifatnya. Allah dinamakan ar-rahman, dinamakan ar-rahim. Sebab apa? Allah punya sifat rahmah. Semua kaum muslimin yang lurus hatinya meyakini Allah memang zat yang maha rahmah, rahman rahim. Nah, cuma pemahaman rahman rahim itu bagaimana? Nah, itu memang perlu penjelasan agak panjang sedikit. Tapi kita tidak perlu menjelaskan itu. Insya Allah sudah banyak belajar. Tapi yang kita singgung adalah apa? Bahwa ar-rahman atau ar-rahim adalah menunjukkan bahwa Allah punya sifat rahmah. Ya. Sifat rahmah. Rahmah bahasa kita apa, Pak? Kasih sayang lah bahasa kita ya. Kasih sayang. Nah, kemudian ketika mereka kaum mubtadi mengartikan kata rahmah, artinya apa? Iradatul in'am. Apa, Pak? Iradatul in'am. Allah punya kehendak memberikan nikmat. Ini bukan kesesuaian, tapi Allah punya kehendak memberikan nikmat. Itu mana rahmah. Contoh. Iradatul in'am. Ghairul al-mahdub, apa al-hadab maksud saya? Al-hadab. Al-hadab. Orang-orang yang mendapat hadab di antara ada apa? Al-mahdub alaihim. Siapa? Orang-orang Nasara, apa orang-orang Yahudi. Ghairul mahdubi al-mahdub yang dimurkai. Jadi Allah di sini punya sifat ghadab, murka kepada hamba-hamba yang kufur kepadanya. Lah Allah punya ghadab. Ghadab mereka takbil dengan apa? Dengan arti iradatu apa, Pak? Iradatul intiqam. Iradatul intiqam. Allah punya kehendak untuk memberikan adab. Nah, ya, memberikan siksa. Ini contoh. Dan arti-arti yang lain. Jadi banyak, ya, kalimat-kalimat yang ditakwil. Dan ini memang di manhajnya kaum Mu'tazilah. Ketika kita pernah baca bukunya Murtadha Mutahhari. Ketika dulu belum ada dakwah Salafiyah, kita dulu pernah agak banyak baca buku-buku mereka. Ya. Ternyata di dalam buku tersebut, di antaranya ketika membahas tentang nakal wal akal adalah apa? Akal di atas, nakal di bawah. Maksudnya ketika ada dalil-dalil yang bertentangan dengan akal, akal yang dimenangkan. Yang kemudian apa? Berhak untuk menghukumi dalil tadi. Nah, dalil itu dipahami dengan akal. Akal yang kemudian apa? Menetapkan ketetapan-ketetapan yang ada dalam dalil. Bila dalil itu tidak sudah akal, maka akal itu yang kemudian memberikan penjelasan, menghukumi suatu perkara. Akal di atas. Ini memang pola Mu'tazilah. Itu seperti itu. Akal di atas. Dalil dipasu dengan akalnya. Yang tidak sudah dengan akal, maka dipalingkan makna-makna yang sudah akal mereka. Dipalingkan makna-makna yang sudah akal mereka. Ini maka terjadi tahrif makna di antaranya. Ya, tahrif makna. Udah isa nih, gimana? Jadi ini apa namanya? Sekedar untuk mengulas supaya nanti semuanya agak sambung terhadap pembahasan yang kita sampaikan pada pembahasan yang dulu. Kita libur berapa bulan, Allah alam, ya. Yang insyaallah sudah banyak yang hilang. Banyak yang hilang, yang lupa, sehingga apalagi juga banyak yang belum ikut atau tidak ikut, terutama dari para thalabah, ya, para thullab. Ini kalau tiba-tiba kita langsung kepada apa yang disampaikan dalam pembahasan kitab al-Isyad itu, kita tidak menambahkan keterangan ini kalau tidak sambung, sehingga kita perlu mengulas apa yang dulu kita sampaikan supaya kita nanti sambung dengan pembahasan berikutnya. Karena waktu isa sementara kita pending dan kita cukupkan dulu pada kesempatan di malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diambil faedah dan kita betul-betul bisa memahami tauhidul asma wa sifat sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnahnya. Sebab dalam perkara akidah ikhtilafnya kebanyakannya atau hampir semuanya ada ikhtilaf tadud. Ya. Ikhtilaf tadud, ikhtilaf yang kontradiksi antara Ahlussunnah dan Ahli Bid'ah. Ya. Antara Ahlussunnah Ahli Bid'ah, maka kita wajib untuk kembali berpegang dan mengamalkan apa yang menjadi pemahaman Ahlussunnah dan kita menolak kepada pemahaman-pemahaman Ahlul Bid'ah. Ya. Ini dalam perkara akidah. Ya tidak hanya dalam perkara ini tapi yang lain, tapi kalau yang lain kan nanti banyak khilaf-khilaf yang ijtihadiyah. Tapi kalau dalam perkara akidah kebanyakannya adalah khilaf-khilafnya, khilaf-khilaf yang ada kontradiksi. Khilaf yang kontradiksi, al-haq wahid, al-haq wahid la yata'addad. Kebenaran satu itu tidak berbilang. Ya. Maka kita harus kembali kepada apa yang telah menjadi pemahaman dari para ulama ahlus sunnahnya. Itu yang kita sampaikan sementara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.